temukan arti kebahagiaan bersama dirimu. Aku merasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya. Cinta saat ku jatuh nanti. Menangis sepi.